Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan keberkahannya, hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali membaca kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang risalah Nurul Yaqin adalah karya Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahumallahu taala. Ya, kemarin kita sudah membahas, membaca penjelasan beliau berdua tentang bagaimana pernikahan Aminah dan Abdullah, dan bagaimana Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Khudhari kemudian mengatakan, waqad haqqaqa al-marhum Mahmud Basha al-Falaki, dan telah ditahqiq artinya sudah dilakukan penelitian secara mendalam oleh almarhum Mahmud Basha, oleh seorang ahli astronomi falaki, seorang falaki ahli astronomi, ahli ilmu benda-benda langit, yang namanya Mahmud Basha. Sebelumnya di sini Al-Khudhari menggunakan istilah almarhum, almarhum Mahmud Basha. Dan di sini tidak dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka secara zahirnya beliau setuju dengan penggunaan istilah almarhum untuk orang yang sudah meninggal. Namun ulama khilaf memang dalam masalah ini tentang penggunaan istilah almarhum. Almarhum secara letterlek artinya orang yang dirahmati, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini istilah yang banyak digunakan di masyarakat kita. Almarhum fulan atau almarhumah fulanah. Ulama khilaf tentang hukum menggunakan kata-kata almarhum. Sebagian ulama melarang secara mutlak. Di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan la yajuz, tidak boleh menggunakan kata-kata almarhum untuk orang yang sudah meninggal. Karena almarhum, alasan beliau, karena almarhum di sini terdapat unsur tazkiyah, mensucikan orang yang telah meninggal. Padahal Allah katakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian. Kemudian juga penggunaan kata almarhum ini terdapat unsur memastikan seseorang masuk surga. Karena rahmat Allah setelah meninggal itu apa? Tidak ada yang lain selain surga. Orang mendapatkan rahmat setelah meninggal artinya masuk surga. Maka kalau dikatakan almarhum dengan bentuk isim ma'rifah seperti ini, pakai alif lam almarhum, maka ini bentuk ta'yin, bentuk pemastian seseorang masuk surga. Padahal tidak boleh kita memastikan seseorang masuk surga tanpa dalil. Makanya ada istilah al-ashru al-mubasyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Ada 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Artinya apa? Artinya enggak sembarang orang dipastikan masuk surga. Ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. 10 sahabat disebutkan Nabi pasti masuk surga. Dan juga ada beberapa sahabat yang lain seperti Ukasyah, seperti Fatimah, yang sudah dipastikan masuk surga. Maka boleh kita pastikan orang-orang ini masuk surga karena ada dalilnya. Karena ada khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau-beliau ini pasti masuk surga. Adapun orang-orang lain yang tidak dinyatakan oleh dalil, maka tidak bisa kita pastikan. Ya, saya, antum sekalian, orang tua kita yang sudah meninggal, simbah-simbah kita yang sudah meninggal, Kita tidak bisa memastikan mereka masuk surga dengan kepastian yang yakin. Yakin pasti masuk surga, tidak bisa. Sebagaimana juga kita tidak bisa memastikan orang pasti masuk neraka. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sendiri dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh memastikan orang masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil. Adapun secara mujmal boleh mengatakan kaum muslimin, kaum mukminin kalau meninggal maka masuk surga, boleh secara umum mujmal. Orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, masuk neraka secara umum boleh. Namun kalau secara takyin, misalnya Franciscus pasti masuk neraka, ini enggak boleh. Memastikan orang masuk neraka enggak boleh. Nah, maka ini sebagian ulama melarang karena ini ada unsur pemastian masuk surga. Namun sebagian ulama mengatakan tafsil perlu dirinci sebagaimana pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan kalau maksudnya adalah khobar maka enggak boleh mengabarkan bahwasanya si fulan pasti Allah rahmati. Almarhum. Si fulan pasti Allah rahmati. Maka ini enggak boleh karena ini khobar. Dan ini khobar yang didasari tidak dengan ilmu, tidak didasari ilmu. Karena tahu dari mana si fulan dirahmati oleh Allah? Enggak tahu. Yang kedua, kalau maksudnya adalah doa, maka boleh. Kalau maksudnya adalah harapan, doa, mudah-mudahan si fulan dirahmati. Almarhum maksudnya mudah-mudahan, la'alla yarhamuhumullah, yarhamuhullah. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Maka ini doa. Sehingga hukumnya boleh. Jadi kalau khabar enggak boleh, kalau doa boleh. Tergantung niat orang yang mengucapkannya. Maka Allah Ta'ala alam, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya ucapan almarhum itu hukumnya boleh kalau maksudnya adalah doa, harapan. Ya, dan di sini juga ada faedah bahwasanya ucapan atau isim yang bentuknya isim ma'rifah tidak selalu artinya isbat. Namun bisa artinya tarajji, harapan. Ya. Misalnya masjid Darul Muttaqin misalnya. Tempatnya orang-orang bertakwa. Apakah yang di masjid itu pasti bertakwa? Tidak mesti. Ya. Namun harapannya bertakwa. Ya. Misalnya Darut Tawabin. Ya. Masjid Darut Tawabin. Masjidnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dengan isim ma'rifah. Ya. Maka apa kita memastikan pasti jamaahnya orang-orang yang bertaubat? Ya, tidak pasti. Namun harapan. Namun lebih utama kalau kita gunakan istilah lain dalam rangka khurujah minal khilaf, keluar dari khilaf. Karena almarhum ada khilaf. Maka alangkah lebih baik kalau kita pakai istilah yang lain yang lebih selamat. Misalnya diantaranya rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Kalau ini jelas taraji maksudnya rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Bapak Paico rahimahullah, seperti itu. Ini lebih bagus daripada almarhum Bapak Paijo. Walaupun tadi kita katakan hukumnya boleh. Namun lebih selamat kita gunakan rahimahullah. Atau misalnya ghafarahullah. Bapak Paijo ghafarahullah. Semoga Allah ampuni dia. Atau ucapan-ucapan lain yang lebih selamat yang maknanya adalah doa. Ya, kemudian telah ditahkik oleh Mahmud Basya, seorang astronom, anna dzalika kana sabihata yaumil itsnain, bahwasanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada pagi hari di hari Senin, tasi'a rabiul awal, tanggal 9 bulan rabiul awal, al muwafiqa lil yaumil 20 min ibril, yang bertepatan dengan tanggal 20 April sanata ihda wa sab'ina wa khamsi mi'atin minal miladi. Pada tahun 571 Masehi. 571 miladi. Miladi artinya masehi. Ya, terkadang disebut miladi, terkadang disebut masehi. Adapun kalau penanggalan hijrah tidak perlu dikasih hijri, ya, namun cukup tanggalnya saja. Wa huwa yuwafiqu as-sanatal ula min hadithatil fil. Dan ini juga bertepatan satu tahun, tepat satu tahun, ya, artinya tepat 360 hari setelah kejadian al-fil, kejadian penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Ya, ini tentang tanggal lahirnya Nabi SAW. Yang ditahqiq oleh Mahmud Basha rahimahullah itu terjadi pada tanggal 9 Rabiul Awal. Padahal mungkin di antara hadirin sekalian tahunnya tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita katakan memang ini ada khilaf yang panjang di antara para ulama tarikh, ulama ahli sejarah. Tanggal berapa kelahiran Nabi? Ini khilafnya panjang sekali. Artinya banyak sekali pendapatnya. Bahkan ada sebagian ahli tarikh mengatakan Nabi tidak lahir di bulan Rabiul Awal, namun di bulan yang lain. Yang mengatakan lahir di bulan Rabiul Awal pun berbeda mengenai tanggalnya. Ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 12, macam-macam. Kenapa bisa demikian? Karena tidak adanya riwayat, baik yang sahih maupun yang dhaif, yang menginformasikan tentang tanggal lahir Nabi. Tidak ada riwayat, tidak ada data, tidak ada informasi yang tegas, yang jelas tentang tanggal berapa kelahiran Nabi SAW. Maka para ulama tarikh ini menggunakan metode lain, dengan metode perkiraan-perkiraan, melihat kepada riwayat-riwayat yang ada tentang tanda-tanda hari ketika Nabi lahir. Maka diperkirakan ini jatuh pada tanggal sekian, diperkirakan. Namun sekali lagi tidak ada riwayat yang sahih ataupun yang dhaif tentang tanggal lahir Nabi. Demikian juga para sahabat, mereka tidak memiliki perhatian besar terhadap tanggal lahir. Mereka tidak menganggap tanggal lahir ini penting. Kenapa? Karena tanggal lahir Nabi tidak terkait dengan suatu ibadah apapun. Tidak ada ibadah yang terkait dengan tanggal lahir Nabi. Andaikan ada ibadah, andaikan ada sesuatu yang harus kita lakukan di tanggal lahir Nabi atau sekitarnya, atau di bulan Rabiul Awal, tentunya para sahabat semangat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, pengen lebih duluan dalam melakukan semua kebaikan. Jauh deh dibandingkan dengan kita. Semangat mereka luar biasa untuk meraih suatu kebaikan, walaupun itu kecil. Maka andaikan ada ibadah yang terkait dengan tanggal lahir Nabi atau bulan lahir Nabi, maka pasti para sahabat sudah mencari tahu atau bertanya kepada Nabi. Apa susahnya nanya kepada Nabi? Nabi kalau enggak tahu, ya tentunya kalau itu penting Allah sudah kasih tahu. Namun ternyata tidak ada. Tidak ada para sahabat yang berusaha mencari tahu, atau tidak ada riwayat dari para sahabat yang informasikan kepada kita tentang tanggal lahir Nabi SAW. Maka ini menunjukkan hari lahir, ulang tahun, ini dianggap tidak penting. Tidak penting. Bahkan juga ini menunjukkan bahwasanya ulang tahun ini bukan budaya Nabi dan para sahabat. Bukan kebiasaan Nabi, bukan kebiasaan para sahabat Nabi. Dan juga bukan kebudayaan Islam memperhatikan hari ulang tahun. Bagaimana mengadakan acaranya? Lawung tanggalnya saja mereka enggak penting, enggak menganggap penting, tidak mengingat-ingat. Tidak mengingat-ingat tanggal lahir. Ya, berbeda dengan tanggal-tanggal atau hari-hari yang itu terkait dengan ibadah. Ya, maka banyak sekali riwayatnya, seperti tanggal 1 Syawal terkait dengan ibadah yang semua ibadah yang ada pada hari Idul Fitri. Tanggal 1 Ramadan terkait dengan ibadah puasa. Tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 10 Muharram. Ini riwayatnya banyak sekali. Menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian besar para sahabat terhadap tanggal-tanggal tersebut. Karena ini penting, ibadah. Adapun tanggal lahir, mereka tidak menganggap penting. Dan saya ingin bacakan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Ja'a rajulun minal yahud ila Umar ibn al-Khattab faqala. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian dia mengatakan, ya amiral mu'minin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang mu'minin, sesungguhnya kalian membaca satu ayat dalam Al-Quran. Lau alayna mush'irul yahud, atau lau alayna mush'irul yahud nazalat. Andaikan ayat tersebut datang kepada kami, datang kepada kebanyakan kami, mayoritas kami. Lattakhadna dzalikal yauma idan. Maka kami akan menjadikan hari tersebut hari raya. Maka kami akan buat ini jadi hari perayaan. Akan kami bentuk PHBI, panitia hari besar Islam, hari besar agama. Andaikan kami tahu hari itu akan kami jadikan hari raya, akan kami rayakan. Maka kata Umar bin Khattab, wa ayu ayah, ayat yang mana? Qala qauluhu ta'ala. Maka dijawab, yaitu firman Allah Ta'ala, al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Yang ini adalah ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun. Maka perhatikan. Ayat yang terakhir turun, kata orang Yahudi, andaikan kami tahu hari apa ayat terakhir turun, kami akan jadikan sebagai hari raya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, wallahi inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tahu hari itu, hari ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa as-sa'ata allati nazalat fiha, dan aku tahu jamnya. Jam berapanya aku tahu. 'Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashiyata Arafah fi yaumi Jum'ah. Yaitu pada hari sore Arafah dan pada hari Jumat. Ini tanggapan Umar bin Khattab. Hadisnya riwayat Ahmad, sahih. Jadi kata orang Yahudi, andaikan kami tahu ayat Quran yang terakhir turun itu hari apa, akan kami jadikan hari raya. Kata Umar, saya tahu. Saya tahu kapan. Itu di hari Arafah, sore hari. Hari Arafah, sore hari. Ya. Saya tahu jamnya, saya tahu harinya. Namun ini menunjukkan isyarat dari Umar bahwasanya walaupun saya tahu, bahkan saya tahu jamnya, tapi saya enggak mau bikin perayaan. Saya tidak mau bikin perayaan karena Nabi tidak ajarkan untuk bikin-bikin perayaan. Maka ini mengisyaratkan, riwayat ini mengisyaratkan bahwasanya yang suka bikin-bikin perayaan itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dikit-dikit dirayakan. Apa dirayakan? Ini dirayakan, itu dirayakan. Bahkan kalau mereka tahu hari di mana Al-Quran terakhir diturunkan, mereka mau bikin perayaan. Maka hendaknya kita jangan mengikuti kelakuan orang Yahudi yang dikit-dikit ini dirayakan, itu dirayakan. Kecuali yang memang disyariatkan, diperintahkan, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dirayakan. Dan hari raya umat Islam cuma dua. Dua atau tiga. Kalau ulama yang mengatakan dua, maka artinya Idul Adha dan Idul Fitri. Ulama yang mengatakan tiga, maka plus hari Jumat. Hari Idul Fitri dan Idul Adha ini hari raya tahunan. Sedangkan hari Jumat adalah hari raya usbu'i. Hari raya mingguan, pekanan. Selain itu tidak ada. Tidak ada. Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk membuat hari raya lagi. Selain itu tidak ada. Maka ini perlu kita perhatikan, hendaknya kita tidak bermudah-mudah untuk membuat hari raya. Karena bikin hari raya ini bentuk ibadah. Kata Nabi SAW ketika hari raya, Ketika hari raya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang kepada rumah Nabi dan Aisyah. Kemudian Abu Bakar mendapati di rumah Nabi ada anak-anak kecil yang main duf, yang main kendang, main rebana di depan Nabi dan Aisyah. Maka apa kata Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, mizmar syayatin inda Nabi, seruling setan di rumah Nabi. Marah. Perhatikan, yang dimainkan oleh anak-anak kecil itu apa? Duf, rebana. Tapi kata Abu Bakar, seruling. Abu Bakar tidak mengatakan rebananya setan, tidak. Namun dikatakan seruling setan. Menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat Nabi, mereka memahami bahwasanya semua alat musik itu seruling setan. Mereka tidak suka dengan alat-alat musik. Karena yang dimainkan rebana, tapi dibilangnya seruling setan, mizmar syayatin. Maka diingkari oleh Abu Bakar. Pergi kamu, jangan main musik di sini. Ini haram. Namun kata Nabi SAW, Nabi memberikan kelonggaran. Dakhunna ya Abu Bakar. Biarkan Abu Bakar. Inna likulli yaw, inna likulli qawmin aidan, wa hadha aiduna, kata Nabi. Sesungguhnya setiap kaum itu punya hari raya. Dan ini adalah hari raya kita. Maka menunjukkan ada pengecualian untuk main rebana, main duf. Di hari raya boleh. Dan ini khusus rebana. Khusus rebana, tidak berlaku pada alat musik yang lain. Dan ini dimainkan oleh jariah, oleh anak-anak wanita. Dimainkan oleh anak-anak wanita. Bukan dimainkan oleh wanita dewasa, apalagi sambil goyang-goyang, sambil ngedance, enggak. Tentunya wanita fitnah. Ya, kalau wanita main rebana sambil nyanyi, wah ya nanti laki-laki terfitnah. Enggak mungkin ini. Dan juga bukan dimainkan oleh laki-laki. Ini hadis ini cuman menunjukkan bahwasanya bolehnya memainkan duf oleh jariah, oleh anak-anak perempuan. Dan juga menunjukkan bahwasanya masalah Id itu masalah agama. Inna likulli yaumin Idan. Setiap kaum punya Id. Dan ini Id kita. Berarti Id, hari raya dikaitkan dengan kaum apa? Identitas kaum apa? Maka kalau ada orang bikin perayaan selain perayaan Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, maka itu hari raya kaum apa? Kaum muslimin tidak mengajarkan hari raya tersebut. Demikian juga hadis tentang ketika Nabi SAW baru sampai hijrah ke Madinah, maka Nabi melihat orang-orang Madinah punya dua hari raya, yaitu Nairus dan Mahrajan. Maka Nabi bertanya, ini hari raya apa? Kok kalian bersenang-senang? Maka kata orang-orang Madinah, ya Rasulullah, ini adalah hari raya di mana kami di masa jahiliyah main-main, senang-senang saja. Ini enggak ada ibadahnya, cuma senang-senang saja Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, Qad abdallahu lakum khairan minhuma. Sungguh Allah telah ganti bagi kalian yang lebih baik daripada dua hari raya ini, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Perhatikan ya. Hari raya Nairus dan Mahrajan, kata orang Madinah, ini cuma main-main Rasulullah. Enggak ada ibadah, enggak. Enggak ada aktivitas ritual ibadah, tidak ada. Namun sama Rasulullah tetap dilarang. Tetap dilarang. Disuruh untuk menetapi dua hari raya saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ini menunjukkan kita enggak boleh sembarang bikin Id. Enggak boleh bikin sembarang bikin hari raya walaupun isinya cuma having fun, cuma senang-senang saja. Ya, maka terkait apa yang kita baca di sini, maka kita pun tidak perlu membuat hari raya atau peringatan khusus tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Khudhari mengatakan, wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Talibin. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya Abu Talib. Bi syi'bi Bani Hashim. Yang rumahnya Abu Talib ada di Syi'ab. Syi'ab itu suatu daerah yang terletak di antara dua gunung. Atau antara dua bukit. Yang ada di Syi'abnya Bani Hashim. Wa kanat qabilatahu asyifa'u ummu Abdurrahman ibn Auf. Dan ini adalah kabilahnya Asyifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Walamma wulida arsalat ummuhu li jiddihi tubashshiruhu. Ketika Nabi lahir, maka ibunya mengirim orang untuk mengabarkan kakeknya. Faqbala masruran wa sammahu Muhammadan. Maka kakeknya pun datang. Yaitu Abdul Muthalib datang dalam keadaan masruran, dalam keadaan senang. Wa sammahu Muhammadan, dan anak kecil tersebut dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun hadzal ismu syai'an qablu 'inda al-Arabi. Dan nama Muhammad ini ketika itu tidak tersebar, tidak masyhur di kalangan orang-orang Arab. Walakin aradallahu an yuhaqqiqa ma qaddarahu wa dzakarahu fil kutub allati ja'at biha al-anbiya'u kat-Taurat wal Injil. Namun Allah Ta'ala menginginkan agar mewujudkan apa yang Allah sudah tetapkan, yang nama tersebut sudah ditulis dalam kitab-kitab para nabi terdahulu seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Maka nama Muhammad ketika itu tidak masyhur, jarang, atau bahkan tidak ada orang yang pakai nama Muhammad. Kenapa? Alasannya, ini takdir Allah. Allah sengaja takdirkan demikian supaya mewujudkan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, bahwasanya akan ada nabi terakhir yang namanya Muhammad. Dan ini ada dalam kitab Injil, ada dalam kitab Taurat. Fa'alhama jaddahu ayusammiyahu bidzalika. Maka Allah ilhamkan kepada kakeknya, kepada Abdul Muthalib, untuk memiliki ide memberikan nama dengan nama tersebut, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infadan li amrihi, untuk mewujudkan takdir Allah, mewujudkan apa yang Allah tetapkan. Wa kanat hadinatahu Ummu Aymana. Dan orang yang pertama kali mengasuh beliau adalah Ummu Ayman. Nama asli Ummu Ayman adalah Barakah Al-Habasyiyah, amatu abihi Abdullah. Ummu Ayman nama aslinya Barakah. Dan beliau dari Habasyah, sehingga dinasabkan kepada Habasyiyah. Dan Barakah atau Ummu Aiman ini adalah budaknya Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa allu man arda'ahu Thuwaibatu amatu ammihi Abi Lahabin. Dan pertama kali yang menyusui beliau adalah Thuwaibah. Yang Thuwaibah ini adalah budaknya paman beliau, yaitu Abu Lahab. Nah, ini sepenggal kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun sebagaimana yang kemarin kita sudah sebutkan, bahwasanya ketika Nabi lahir, bahwasanya kuil-kuil negeri Kisra itu bergoncang, ini hadisnya palsu. Demikian juga disebutkan bahwasanya ketika Nabi lahir, maka farjinya Aminah itu bersinar. Ya, maka ini juga tidak ada asalnya, hadis yang palsu. Kemudian ar-rada'u, kisah tentang persusuan Nabi. Wa kana min adatil arabi ayaltamisu al-maradi'a limawalidihim fil bawadi. Menjadi kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, mereka mencari al-maradi', mencari ibu-ibu susu untuk anak-anak yang mereka lahirkan, fil bawadi, di badiah. Badiah itu tempat yang jauh dari pemukiman yang padat, yang ada di gurun-gurun yang jauh. Kampung-kampung, bahasa kita kampung yang terpencil. Ya, orang-orangnya disebut orang-orang badui, orang badui. Ya, maka kalau ada istilah orang badui di kita para ulama, bukan maksudnya orang Banten, ya, beda. Namun orang badiah, orang yang ada di pinggiran, yang jauh dari pemukiman. Kenapa demikian? Kenapa kok mencari ibu-ibu susu dari orang-orang bawadi, orang-orang badiah? Liyakuna anjaba lil waladi. Agar menjadi anak yang anjab, menjadi anak yang najib. Najib itu bisa artinya kuat, bisa artinya pandai, atau dua-duanya, kuat dan pandai. Makanya bagus kalau punya anak namanya Najib, artinya kuat dan pandai. Ya, supaya anak ini kuat dan juga pandai. Kanu yaqulun, orang-orang Arab dahulu mengatakan, innal murabba fil muduni yakunu kalilaz-dhihni fatiral azimati. Para pengasuh, para murabba atau anak-anak yang diasuh di mudun, di kota-kota, yakunu kalilaz-dhihni, maka zihan, otaknya itu akan lemah, pikirannya akan lemah. Wa fatiral azimah, dan tekadnya akan lemah. Tekadnya akan futur, fatir, futur, lemah. Ini anggapan orang-orang terdahulu, orang-orang Arab terdahulu. Ya, wallahu a'lam, ini perlu ditelaah oleh orang-orang yang paham ilmu medis, ya, atau ilmu tentang genetika mungkin, ya, atau tentang fisiologi. Apakah benar, ya, orang-orang kampung lebih utama gennya, ya, daripada orang-orang kota? Ini perlu ditelaah. Ini tidak bisa kita ingkari secara langsung dan juga tidak bisa kita pastikan. Namun ini keyakinan orang Arab, maka mereka mencari ibu susu, ya, dari orang-orang kampung, orang-orang badiah. Faja'at niswatun min bani Sa'd bin Bakrin yadlubna atfalan yubdi'nahun. Maka datanglah beberapa wanita dari Bani Sa'ad, Bani Sa'ad bin Bakr, yang mereka mencari anak-anak yang mau disusui. Fakan al-Rabi'u al-Mahmudu min nasibi Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Maka wanita susuan yang terpuji tersebut, yang mendapatkan giliran untuk menyusui Rasulullah SAW, adalah Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, karena dari Bani Sa'ad bin Bakr tadi. Yang sering kita dengar namanya Halimah As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah, karena dia dari Bani Sa'ad, namanya Halimah. Wasmu zawjiha Abu Kabsyah, dan nama suami dari Halimah adalah Abu Kabsyah. Wa huwa alladhi kanat Quraisyun tansibu lahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hina yuriduna al-istihza' bihi. Dan Abu Kabsyah inilah nama yang dinisbatkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menghinanya. Ya, karena Abu Kabsyah dibandingkan dengan Abdullah, tentu lebih utama Abdullah. Karena Abdullah orang Quraisy, ya, Quraisy suku yang utama dibanding dengan Bani Sa'ad. Ya, Abu Kabsyah dari Bani Sa'ad. Quraisy lebih utama. Kemudian Abdullah ini anaknya orang terpandang, anaknya Abdul Muthalib. Bahkan anak kesayangannya Abdul Muthalib. Ya, maka kalau dinisbatkan kepada Abdullah, Muhammad bin Abdullah, maka mulia namanya. Namun kalau dinisbatkan kepada Abu Kabsyah, maka agak jadi rendah dikit. Ya. Dan memang beliau Abu Kabsyah adalah bapak susu Nabi. Jadi memang bapaknya memang, namun bapak susu. Fayuquluna, mereka mengatakan, hadza ibnu Abi Kabsyah. Mereka mengatakan tentang Nabi, ini anaknya Abu Kabsyah. Kemudian diberi komentari oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, wa min dzalika qala Abu Sufyan hina kullima harqlu an sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya adalah perkataan Abu Sufyan ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, ketika beliau diajak ngomong oleh Hirokal, seorang Raja Romawi, Raja Rum, ketika bertanya tentang ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sya'ara bi anna Hirokla khofa qala. Dan Abu Sufyan merasa Hirokal ini takut kepada Nabi, takut dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan mengatakan, laqad amira Amru bin Abi Kabsyah ayakhafahu maliku Banil Asfar. Sungguh kelahiran anaknya Abu Kabsyah telah dianggap besar, amira, azuma, telah dianggap besar oleh atau telah membuat takut rajanya orang-orang yang berkulit kuning, yaitu orang-orang Romawi. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Amira yakni azuma. Amira artinya azuma. Dianggap besar, dianggap serius oleh raja Romawi. Kelahiran seorang bayi tapi dianggap besar oleh seorang raja. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan dari sinilah makna firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 71. Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh telah datang kepada engkau perkara yang imra, yang agung, perkara yang besar, yang serius. Ai adiman, perkara yang besar. Wa maliku bani al-asfar, dan yang dimaksud dengan raja orang-orang yang berkulit kuning, maksudnya huwa malikur Rum, rajanya Romawi, yaitu Herakl tadi. Wa fi dzalikal waqti kanatir Rum wal Fursu akbara daulataini fi syarqil awsat. Ketika itu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia adalah dua kerajaan yang besar di Asyarqil Awsat, di Timur Tengah. Jadi dahulu kekuasaan Romawi Persia sampai ke Jazirah Arab, ya, sampai ke daerah yang sekarang jadi Saudi, jadi Yaman, jadi Palestina, sampai sana. Tsumma amira amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta futihat ar-Rum wa futihat al-Furs. Kemudian menjadi besarlah perkara Nabi, artinya Nabi menjadi orang besar di Timur Tengah ketika itu, sehingga akhirnya Romawi bisa dikuasai dan juga Persia bisa dikuasai. Maka memang kekhawatiran Herakl ini kekhawatiran yang beralasan. Dia takut. Kelahiran seorang bayi tapi bikin takut seorang raja. Ini karena beralasan. Karena Herakl dia baca kitab dia. Bahwasanya akan datang seorang nabi. Nabi terakhir yang akan menguasai Romawi, akan menguasai Persia. Maka dia pun takut. Maka ini takut yang wajar. Mulai kembali ke matan. Wa yukallimu minas sama. Yang anaknya Abu Kafsyah ini ngaku diajak ngomong oleh Tuhan yang di langit. Yukallimu minas sama. Ini hinaan orang-orang Quraisy. Hadza ibnu Abi Kafsyah yukallimu minas sama. Ini lihat nih, anaknya Abu Kafsyah ngaku-ngaku dapat wahyu. Kira-kira demikian. Wa darratil barakatu ala ahli dzakal bait alladziina arda'uuhu. Maka darrat, artinya penuh. Penuh keberkahanlah rumah keluarga yang menyusui beliau, menyusui Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarganya Abu Kafsyah, keluarganya Halimah. Muddat wujudihi bainahum, selama Muhammad bin Abdullah ada di tengah-tengah mereka. Maka di sini beliau katakan, selama mereka merawat Nabi ketika masih bayi, menyusui Nabi, maka keluarga mereka penuh keberkahan. Artinya rezekinya lancar, ya, keluarganya adem ayem, langgeng, ya. Banyak keberkahan yang mereka rasakan. Wa kanat tarbu ala arba'i sanawat, dan Halimah As-Sa'diyah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Ya. Merawat selama 4 tahun. Yang ringkas kata nanti dijelaskan juga oleh beliau, Halimah As-Sa'diyah suatu hari mengalami kejadian yang membuat ia takut, yaitu peristiwa di belahnya dada Nabi. Ya. Ketika Nabi ketika masih kecil main-main dengan anak-anaknya Halimah, maka datang dua malaikat membelah dada Nabi, ya, dibuka dadanya, kemudian diambil sesuatu dari dalamnya, kemudian dimasukkan sesuatu. Kemudian anak-anaknya lapor kepada Halimah. Kemudian Halimah pun keluar dan melihat Nabi ketakutan dan ada bekas jahitan. Maka semenjak itu Halimah takut. Karena takut akhirnya dikembalikan kepada ibunya Aminah. Ya, maka sejak itulah Halimah tidak merawat beliau lagi. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil faedahnya, dan faedahnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.